rumah. Selepas dari bekerja sejenak menghirup udara dan pejamkan mata. Panggilan pun tidak kuhiraukan, ku tolak dengan segala alasan. Dan dengan lantang aku katakan bahwa aku sedang butuh ketenangan. Lalu ku masuki kamar milik buah hati yang kosong juga tak rapi, berserakan sana sini. Sebuah buku catatan kecil aku pandangi. Ku pungut dan ku buka, ku baca dan ku resapi. Mataku pun menyayu, bibirku pun mengeluh, hingga perlahan air mata menetes haru. Ku melihat coretan kecil buah hatiku dan tulisan polosnya tak menggetarkan aku. Tangan dan sekujur badan pun mulai gemetar. Tangisku tak tertahan dan aku pun tersadar. Dia yang dulu kecil kini mulai membesar, dan dengan polosnya dia mulai berujar. Semua murni dari curahan isi hatinya. Ku dalami dan ku maknai lagi. Barulah ku sadari semua tentang diri ini, yang selalu sibuk mengejar urusan duniawi dengan dasar mengatasnamakan anak dan istri. Ah, malu aku malu, sungguh-sungguh malu. Jujur aku marah pada aku dan diriku. Kutukan ku lontar pada diriku yang palsu, yang egois dan tak pernah becus membagi waktu. Dan di kamar ini ku sebut ilahi, ku mohon agar dosa-dosaku diampuni. Dan berikan ku kesempatan untuk perbaiki, agar tak lagi ada ujaran seperti ini. Ayah, engkau di mana? Kenapa kau di rumah tapi ku rasa tak ada? Ayah, engkau terlukar. Ku rindukan saat-saat kita kumpul bersama. Yang ku mau hanya satu, kau ada untukku. Yang ku pinta satu saja, kau selalu ada. Duhai sang Maha Tinggi.